Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kelakuan Penunggu Gudang. Selamat malam pendengar setia acara Jimat Istana FM Bojonegoro. Kenalno jenengku Saiful Mutakin saka Turen Kabupaten Malang. Aku arep cerita pengalaman horor sing tak alami taun 2012 pas aku isek kerja dadi staf gudang ing perusahaan makanan ringan. Iki lho cerita sak lengkape. Iku aku dipasrai karo perusahaan gawi ngurusi cabang gudang makanan ringan sing ono ing daerah Karangploso Malang. Gudangi asli ini gak sepiro gedi, yo kira-kira seukuran omah tipe selikur. Gudang iku tak isi karo kardus sing isini produk makanan ringan. Gawi menghemat panggonan, kardus-kardus iku sengojo tak tumpuk sampai dhuwur. Tiap sudut gudang kabeh tak isi karo kardus bahan makanan ringan sampai-sampai hampir gak ono ruang kosong. Masio ono yo cukup sempit digawi diliwati. Ing salah satu ruangan ning gudang iku aku sempet ngeroso aneh. Lah piye, barang-barang sing wis tak beresno rapi isuke lah kok morat marit ora karu-karuan. Padahal ing ruangan liyane gak kaya ngene. Sampai tak titani ing ruangan iku mesti ono tumpahan kardus sing semrawut kaya mari disurung lan ditindi barang sing abot. Padahal lek dipikir, posisi kardus ing panggonan iku hampir gak ono celah. Pas kardus rubuh ing bagian tengah mesti ketok bekas kena ide. Aku isek mikir positif. Ah, paling Mariono lindu apa dia kere-kere karo kucing. Gak mek kerdus sing morat-marit ing ruangan iku iya paling sering gonta ganti lampu. Padahal lampune ya jarang diurupno. Gak ono seminggu lampune wis rusak. Akhire tak putusno ruangan iku ora tak wene lampu timbang aku tekor nukokne lampu terus. Saben jupuk barang neng kono aku nganggo lampu saka senter utawa HP. Karyawan sing tak rekrut gawe ngiwangi aku jaga gudang yo akeh sing mengundurkan diri. Saben tak takoni alasane ora tau jelas. Kira-kira hampir telung wulan ngurusi gudang iku akhirnya aku ngalami kedadian horor. Pas dino kemesore, aku karo konco-koncoku ngrejiki gudang. Waktu iku aku sibuk beres-beres ing ruangan utama karo ngitung stok barang. Koncoku sing jenenge Anang ngomong. Mas Ipul, aku tak ngitung stok ning ruangan sebelah ya. Oh iya Nang, monggo. Jawabku karo nyatet stok. Tiba no Anang ning ruangan sing barangi biasa morat marit. Gak suwe sekitar 15 menit Anang moro-moro balik marani aku karo raine ketok pucet keweden. Nang, awakmu iki kena apa? Kok pucet kaya ngono to? Anang ora langsung jawab. Ambekani sek ngos-ngosan. Akhirnya tak jupukno banyu putih lan diombe karo Anang. Pas rodok tenang akhirnya Anang cerita ning aku. Anu mas, aku mari diganggu karo weden sing nunggu gudang iki. Hah, weden? Maksudmu apa to Nang? Aku tambah bingung. Ya Mas Sipul, ku mau pas mari beres-beres lan ngitung stok barang, aku arep ngasuh Dilut. Pas aku arep golek bungkus kerdus bekas gawe layah-layah, lah kok aku diwuri karo wujudan wong wedok sing dhuwure kira-kira 3 meter. Saking dhuwure sampai tembus nang asbes. Rambute dawa kumel kaya keset nutupi sampai lantai gudang. Raine putih pucet kaya tembok. Ing matane ana bunderan ireng lan lambene amba banget. Wujudan iku njawel aku karo ngomong, "Mas, aku kancan ana Mas aku di." Awak yanang sempet gak iso diubah nomor gua keweden. Pas arep melayu lah kok dicegat karo wujudan setok ising gede dhuwur. Ulune diut-diut lan motone abang koyok gendruwo. Wujudan gegerisi kulungguh ing dhuwure tumpuan kardus. Sikile sing gede dawa nutupi lawang. Sikile anang wel-welan. Jantunge tratapan lan awake wis ndredeg ora karu-karuan. Kaya wis arep semaput rasane. Untunge pas krungu swara andan asar wujudan serem iku padha ngilang. Mari ngrungokno critane Anang, aku langsung ngumpulno kanca-kanca liyane. Aku ngewe instruksi supaya ndang mulih saka gudang iku. Aku sempat mikir, apa wujudan iku ya sing selama iki seneng acak-acak barang ing ruangan sebelah ya. Tahu aku ngrasa mangkel pas penggawean akeh sing sidang murat-marit. Kebetulan supervisorku pas ngecek gudang iku, akhirnya aku diomeli. Sak marini aku noto barang aku ngomong, "Ya Allah mbah, mas, bu, pakde, bude, sopo hai sing jogo gudang iki mbok jo nemen-nemen naik harai. Aku nengke-nengke kerja, wes kerja ni soro, bayarane gak sepiro, ya mbok jo gawe soro, tulung pengertiane." Marini aku ngomong ngono lah, kok aku kurung suro widok sing disik kupingku. Oke, Mas. Aku akhirnya melayu saka ruangan iku. Akhirnya aku takok ning pemilik gudang. Menurut keterangan pemilik, gudang iku wis suwis kosong. Ya pantes saya akeh makhluk gaib sing betah manggon ning kono. Ya pancen lek diperhatekno saka ngarep wis krasa udarane gak penak. Tapi kanggo aku dhewe selama petang tahun aku kerja dadi staf gudang ning kono, aku ora tau diwuruhi secara langsung karo penunggu gudang iku. Ya mung dibisik tok pisan mari ngono wis ora tau meneh. Kadang aku mikir, apa rupaku iki terlalu serem sampai-sampai karo makhluk gaib penghuni gudang iku dianggap kanca lan ora tau diganggu. Malah kancaku sing sering diweruhi. Ya wis semene wae cerita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au.